نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى وقوله تعالى اتبعوا ما أسخط الله mereka mengikuti apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Di sini menggunakan fi'il askhata. Sebagaimana dulu yang kita sebutkan bahwasannya sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut sifatullahi ma'khudatun minal ismi au minal fi'li. Sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut bisa diambil dari penetapan sifatnya ya. Penetapannya bisa diambil dari nama. Ketika disebutkan nama Ar-Rahman bisa diambil sifat di situ Rahman. Yang kedua, penetapan sifat bisa diambil dari fi'il. Seperti di sini Askhata. Apakah Allah Subhanahu wa taala punya nama As-Sakhit? Jawabannya enggak. Jadi dari mana? Dari fi'il. Penetapan sifat diambil dari fi'il. As-sifatu tsaminah As-Sakhat. Murka. As-Sakhatu min sifatillahi tsabita bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. As-Sakhat termasuk sifat yang telah tetap bagi Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Al-Qur'an, sunnah dan ijma'. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallaha." Dzalika bi annahum, yang demikian itu dikarenakan mereka ittaba'u, mengikuti ma askhatallah. Mengikuti apa yang membuat Allah murka. Wa kana min du'a'in nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dan termasuk dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, inni a'udzu bi ridhaka min sakhatika. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya, aku berlindung dengan keridhaan-Mu. Ini namanya disebut dengan tawassul ya. Tawassul dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tawassul dengan sifat itu boleh. Yang tidak diperbolehkan sama tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Yang tidak diperbolehkan adalah doa ussifat. Tidak diperbolehkan. Tawassul dengan sifat boleh, namun berdoa dengan sifat Allah kufrun. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, doa ussifat. Contoh misalkan, ya ridhollah unsurni. Ya, wahai ridhonya Allah, tolonglah aku. Ya wajhullah. Mereka mengatakan itu kekufuran. Kenapa? Dikarenakan bukan memanggil Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat. Sifat Allah Subhanahu wa taala enggak bisa mengabulkan. Difahami? Yang bisa mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sifat itu ngikut kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Paham topik? Ya, jadi kalau antum ketemu hadis-hadis seperti ini, itu bukan doa tapi tawassul. Yang diseru siapa? Allah Subhanahu wa taala. Namun dia bertawassul dengan sifat yang ada. Apa beda doa? Doa itu langsung minta dia. Tawassul itu dia minta kepada sesuatu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan menjadikan perantara doa sesuatu yang dia bertawassul ini tadi anggaplah sebagai rekomendasi lah. Makanya yang namanya tawassul, beda kan tawassul dengan talabus syafa'ah. Kalau talabus syafa'ah, dia minta, misalkan talabus syafa'ah ini dokter Vicky, ini nasihin. Ana itu minta ke nasihin, agar nasihin menyampaikan ke dokter Vicky, itu namanya syafa'at. Kalau tawassul itu, ana mintanya ke dokter Vicky. Tapi nasihin ini cuma anggaplah kayak surat rekomendasi atau tazkiyah gitu loh. Yang mempermudah dokter Vicky itu mengabulkan permintaan ana. Paham gak gambarannya? Ana ngomong sama dokter Vicky. Dok, ini ada pesan dari nasihin, tolong apa minta aku lah aja itu kan. Ini nasihin, karena bawa nama nasihin lah. Seperti antum lah. Kalau antum ada sesuatu pada pemerintah, pejabat, antum bawa nama mantum dan yang lainnya. Ini disebut dengan tawassul. Ivan. Jadi pada lafaz Allahumma inni a'udzu biridhaka. Di sini dia tawassul, yaitu Rasul bertawassul dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan minta dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Difahami perbedaannya? Min sakhatika, dari kemurkaan, wa bi mu'afatika min uqubatik, dan aku berlindung kepada engkau dengan perantara kemaafan, ampunanmu dari hukuman atau azabmu. Al-haditsah rawahu Muslim. Al-haditsah ini bisa bermakna akmil al-haditsah, sempurnakan hadits, dafil yang dibuang. Wa ijma' as-salaf, ijma' dinukilkan oleh Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitab Aqidatus Salaf Ashabul Hadits. Itu kitab yang bagus juga ya. Ala thubutis sakhati lillah. Mereka salaf sepakat di dalam menetapkan sifat as-sakhat lillah. Fa yajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsil. Maka wajib menetapkannya dengan tanpa mentahrif, ta'til, takyif, tamtsil. Apa itu tahrif? Rizki. Ya, menyelewengkan makna dari makna yang benar. Maknanya ada, dia makna yang benar, makna yang hak. Zahirnya seperti itu, dipalingkan ke makna yang batil. Itu namanya tahrif. Kalau ta'til, nasihin. Tapi menolak. Menolak. Yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat as-sakhat. Takyif. Taufik. Menggambarkan, menghayalkan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Tamtsil itu menyerupakan di alam nyata. Wa huwa sakhatun haqiqiyyun yaliqu billah. Itu adalah sifat sakhat yang hakiki, yang betul-betul ada. Yaliqu billah. Layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fasarahu ala ta'til bil intiqam. Ahli ta'til menafsirkannya dengan intiqam. Intiqam membalas, menghukum. Ya. Membalas dengan memberikan hukuman, itu namanya intiqam. Namun ini disebut dengan apa namanya? Tafsir bil lazim. Itu enggak boleh. Fa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Kita bantah mereka dengan apa yang telah lalu pada kaidah yang keempat. Khilaf nas laisa 'alaihi dalilun sahih. Khilaf zahir nas. Khilaf tariqat as-salaf. Wa qauluhu ta'ala karihallahu imbi'atsahun. Karihallahu imbi'atsahum. Di sini disebutkan sifat al-karohah. As-sifatut tasi'a al-karohatu. Al-karoha. Al-karoha itu benci. Minallah, kebencian dari Allah subhanahu wa ta'ala, liman yastahiqquha. Lihat bahasanya, liman yastahiqquha. Bagi orang yang berhak untuk mendapatkannya. Tsabitatun bil kitabi wa sunnah wa ijma'is salaf. Qala Allah ta'ala, walakin karihallahu imbi'asahum. Akan tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka. Ini ketika perang ya. Yang berkaitan dengan kaum munafikin. Imbi'asahum itu keberangkatan mereka. Bertolaknya mereka. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, innallaha kariha lakum qila wa qala. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala kariha, tidak menyukai bagi kalian qila wa qala. Qil dikatakan, qal mengatakan. Maknanya apa? Ya. Katanya. Qila wa qala ini suka menukil berita-berita tidak jelas. Qil wa qala. Kata dia begini. Katanya kayak ini. Siapa mengatakan? Tidak tahu. Nah, itu tadi. Namanya qila wa qala. Itu perangai yang tidak disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terlalu banyak komen, banyak bicara. Kalau cuma berita-beritanya tidak valid. Pertanyaan. Qila wa qala. Itu fi'il atau isim? Fi'il. Mantap. Ini Mas Ujang. Jawabnya Mas Ujang. Fi'il. Fi'il apa? Bertanya lagi. Fi'il itu ada tiga. Dan mudhari. Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Nanti kalau jawab lagi, ada pertanyaan lagi. Untuk fi'il ini tiga. Ini malah anak kasih pertanyaan. Baru satu untuk. Fi'il madhi, ya sudah, baru dua. Benar, fi'il madhi. Pertanyaan berikutnya. Fi'il itu bermacam-macam. Ada fi'il majhul, ada fi'il ma'lum. Ya, fi'il majhul dan ma'lum. Atau ma'lum dan majhul. Nah, di sini mana yang majhul, mana yang ma'lum? Fi'il waqal itu. Kan fi'il kata antum kan? Majhul apa? Karena pasti. Yang mana yang majhulnya? Karena katanya tadi. Ya, enggak, lafad yang mana? Yang lafad kil atau lafad kol? Kilanya. Kila itu? Kila majhul. Majhul, Masya Allah. Masa ujang kalau dia jarang masuk. Iya. Ternyata saat ini tidak menyibukkan dari talabul ilmi. Kol, til, maklum. Sudah. Biarlah. Lulus, Masa ujang. Tidak pertanyaan. Ada lagi pendapat yang lain? Gini ya, kalau antum perhatikan, di situ setelahnya itu isim atau fi'il? Setelah qila wa qala. Isim. Isim itu biasanya diatafkan kepada isim. Kalau fi'il ikut fi'il, isim ikut isim. Iya enggak? Berarti ini adalah isim. Iya enggak? Wallahu alam, ini jawabannya adalah isim ya. Antum taunya selama ini qil itu fi'il, qal itu sebenarnya ada isim. Namanya qil. Qal itu juga isim. Jadi ini jawabannya isim. Lebih condong, lebih tepat wallahu alam kalau anak pribadi sebenarnya bisa juga dikatakan fi'il. Ini bisa dikatakan isim. Jadi dibaca memang ada fi'il isim, makanya kalau antum banyak apa nemu di kitab-kitab kadang disebutkan seperti itu. Jadi bacanya innallaha karihalakum ya qila wa qala. Tapi kalau di sini ini jelas kemungkinan besar itu dibacanya kalau enggak dikasih anu ya, dikasih alif, bacanya kilah fi'il. Namun bisa diposisikan adalah sebagai isim. Jadi kalau seandainya kilan, wakolan, itu bisa. Syarah-syarahnya juga seperti itu, menyebutkan ketika menyebutkan hadis ini. Dalilnya adalah ucapan penyair, kalau tidak salah Humaidi namanya. Liqa'un nas la yufidu syai'an illa siwa al-hadayan siwal hadayan min qilin wa qalin. Liqa'un nas la yufidu syai'an, ngumpul-ngumpul bersama orang itu tidak akan memberikan faedah kecuali senda gurau. Liqa'un nas la yufidu syai'an. Siwa al-hadayan min, kasih fi'il an min, min qilin wa qalin. Ini baik syairnya. Jadi kasih min. Di antara tanda isim ada huruf jar ya. Ma'ruf bait syair itu. Liqa'un nas la yufidu syai'an siwal hadayan min qilin wa qalin. Ngumpul-ngumpul bersama orang itu, liqa', pertemuan sama-sama kawan-kawan, itu tidak memberikan faedah sedikit pun kecuali. Ini ada potongan, ada lanjutan ya sebenarnya, ada lanjutan. Dan ada sebelumnya, sabr sama ajzul bait. Kalau di awal itu namanya sadrul bait, kalau akhir itu namanya ajzul bait. Jadi bisa dikatakan ini fi'il, bisa juga dikatakan isim. Wa ajma' as-salaf atau wa kasrata su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya ini kemarin sudah kita bahas ya di Fadlul Ilmi Salaf al-Ilmi Khalaf. Banyak bertanya ini meliputi pertanyaan-pertanyaan yang satu mereka sebutkan adalah pertanyaan yang tidak dia butuhkan, itu juga dihindari. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi, belum terjadi dia tanya. Kemudian juga pertanyaan-pertanyaan yang dianggap fudul, terlalu berdalam-dalam, para ulama tidak membahas, dia membahasnya. Atau pertanyaan yang faedahnya sangat sedikit, contoh-contoh pertanyaan yang faedahnya sangat sedikit ya, enggak ada. Kalau anak-anak sering kadang ditanya-tanya itu. Misalkan contoh mana yang afdol, manusia atau malaikat? Enggak ada faedahnya. Juga dibahas mana yang afdol, fakir atau kaya, kaya bersyukur, fakir atau miskin. Ini contoh pertanyaan yang mereka para ulama menyebutkan. Tawilatul dhail qalilatul nail, panjang buntutnya sedikit faedahnya. Tidak ada faedah membahas mana yang afdol, kaya bersyukur, miskin bersabar, mana yang afdol. Sekarang yang afdol itu Anda kaya atau miskin. Ketika Anda kaya, Anda bersyukur, kalau miskin sabar, itu yang paling afdol. Ada pun mempertanyakan sesuatu yang tidak dibutuhkan, tidak perlu dipertanyakan. Juga mereka sebutkan pertanyaan-pertanyaan yang termasuk ta'amuk dengan perkara-perkara goibiyah. Tanyakan jin, jin itu nikahnya gimana? Tinggalnya jin itu di mana, be? Iblis itu di mana? Ini hal-hal yang namanya fudul. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta itu membeli harta pada perkara, membeli atau menggunakan harta pada perkara yang tidak dia bermanfaat. Kalau bermanfaat tidak masalah, dibolehkan, namun sesuai dengan kebutuhan. Yang boleh banyak, ya boleh banyak, dan insya Allah tidak dikategorikan tabzir, cuma satu, beli buku. Benar. Antum beli HP kebanyakan, mubazir, israf ya, bukan mubazir tapi israf. Beli HP Android 5, itu israf. Tapi kalau antum beli kitab, enggak. Itu tadi ya, insya Allah enggak masuk dalam perkara israf, menyia-nyiakan harta, pembelian buku. Wa ajma' as-salaf ala thubuti dzalika lillahi fayajibu itsbatuhu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin. Caknya enggak lagi nanti terjemahkan ini. Antum ana suruh baca baik. Ya. Wahya karohya, wahya karohatun hakikiyatun minallahi taliqu bihi. Itu adalah sifat karoha yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, taliqu bihi, yang layak dengannya. Wa fassara ahlu ta'til al-karohata bil ib'ad. Ahlu ta'til menafsirkan al-karoha dengan al-ib'ad, menjauhkan. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idati ar-rabi'ah. Selesai ayat-ayat yang berkaitan dengan sifat. Sekarang kita masuk hadis-hadis yang berkaitan dengan sifat. Untuk ke depan. Ya, mulai besok. Besok pelajaran apa? Pelajaran Lamiah ya. Enggak usah yang minyak Lamiah agak. Untuk lumatul ijtihad ini, karena lebih gampang bahasanya lumatul ijtihad. Untuk lumatul ijtihad mulai pertemuan berikutnya itu antum mana suruh baca. Jadi dipersiapkan supaya hemat waktu. Antum bacanya lah pelan-pelan. Ini kan tinggal diulang-ulang baik. Enggak ada susah, masih nak ngejo-ngejo. Nuzulun ghaila sama'i dunya min sifati atsabita lahu bil kitabi wa sunnah yujim islah. Masih bingung antum bacanya, berarti enggak nyimak selama ini kan? Nah, insyaallah bisa kan? Kayak giliran tuh, petiki, Mas Ujang. Jangan kabur Mas Ujang. Untuk ngelatih. Kalau enggak cak itu enggak dilatihan tuh. Pisanan tuh berat kayaknya. Enggak ngelatih nahwu. Jadi untuk pertemuan berikutnya insyaallah seperti itu. Yang enggak susah ya anak-anak nyuruh antum. Wa minas sunnah qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullalailatin ila sama'id dunya. Ana baca kullalailatin. Kenapa dibaca kullah? Maf'ulun bihi, yakin antum? Si salah. Yang yakin lah. Antum perhatikan di Laila. Nah, kenapa kul? Karena baca kul lah Laila. Darli. Kulanya itu tadi. Zorof. Ada istilah khusus kah? Zorofnya itu la'ilah. Kulanya itu apa namanya? Ya mudah. Memang benar. Jawaban itu zorof itu benar. Cuma ada istilah khususnya. Masa ada terwiknya? Apa dok? Nah, na'ifan itu zorof. Ya enggak? Ketika sesuatu dimudahkan kepada zorof itu tadi. Ada istilah naif anil maf'ul mutlak, ya kan? Ada naif anil zarof itu tadi. Ini istilah-istilah seperti ini agak diingat, gampang. Matan itu tidak perlu antum hafal, ya matan nahwu itu. Ya kalau menghafal itu bagus dan afdol, bagus. Cuman kan kadang kemampuan menghafal itu tidak setiap orang bisa kan. Nah, tapi antum ingat, ya, diingat kaidah-kaidah seperti itu tadi. Yanzilu Rabbuna, Rabbuna turun ke langit dunia pada setiap malam. As-sifatul ashiro an-nuzul, sifat yang ke-10 an-nuzul. Nuzulullahi ila sama'id dunya min sifati thabita lahu bil kitab wa ijma'is salaf. Turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia termasuk sifat yang telah tetap bagi Allah, Al-Quran, Sunnah, Ijma. Fannabiyu sallallahu alaihi wasallam yanzilu Rabbuna. Qala an-nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa. Allah subhanahu wa ta'ala Rabbuna turun ke langit dunia ketika yabqa thulutsul lail al-akhir. Thulutsu dibaca rafa karena sebagai fa'il. Fayaqul, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan man yad'uni, siapa yang berdoa kepadaku, bacanya apa kira-kira nasi ini? Fa'astajibalahu atau fa'astajibulah? Fa'astajibah, jawabannya apa? Alasannya? Apa dulu? Jawab syarat. Yakin? Fa. Ya fa apa namanya? Fa memang pakai fa. Fa-nya itu tadi yang anu. Ada sesuatu lah. Jawab bil fa. Dia tuh yang nasukkannya fa-nya langsung ataukah ada yang dibuang? Ada. An-mutmaro. Fa sababiyah. Nih, fa sababiyah ada an yang mutmaro. Yang itu yang rojis sebenarnya. Tapi kalau antum jawab semua fa itu sebenarnya boleh-boleh baik. Nah, kalau Syekh Ibnu Taimiyah, kalau sebagian para ulama ya Allah alam itu Syekh Suimin atau siapa ya. Kalau ana lebih gampang antum nawasib itu antum sebutlah baik seluruhnya itu nawasib. Supaya enggak usah dimutmar-mutmarkan tadi. Kalau antum bingung, sebenarnya kan khilafnya cuma Kufah sama Basrah kan? Kalau kata Basrah itu nawasib itu cuma 4. Alan, idan, kai. Yang lainnya itu ada an mutmaro. Kalau Kufah dia bilang semuanya itu nawasib. Nah, antum kalau nak bingung, ya sudah antum bisa katakan nasabnya dengan fa sababiyah. Tapi bisa juga antum katakan nasabnya dengan an mutmaro, an yang tersembunyi. Perlu dilatih, ya, dilatih. Al hadis muttafaqun alaih. Wa ajma' as-salafu ala thubutin nuzul lillahi fayajibu itsbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin wa huwa nuzulun haqiqiyyun yaliku billah. Jelas ya? Wa fassarahu ahlu ta'til binuzuli amrihi wa rahmatihi. Ahlu ta'til menafsirkannya sifat nuzul tadi adalah nuzul perintahnya atau rahmatnya. Au malakin min malaikatihi atau malaikat dari malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa naruddu 'alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat. Wa bi wajhin rabi' dan sisi yang keempat. Annal amra wa nahwuhu. Amr, perintah, rahmat atau malaikat la yumkin ayyakul, enggak mungkin dia mengatakan mayad'uni fa'astajibalah. Siapa yang berdoa minta kepadaku aku kabulkan. Apa bisa rahmat seperti itu mengabulkan permintaan? Enggak mungkin, malaikat. Enggak mungkin kan? Di situ disebutkan faedah Ibnu Qayyim menyebutkan hadis nuzul itu diriwayatkan dari 29 sahabat. Anna haditsan nuzul rawahu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam 29 nafsan. Hadis nuzul itu diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak berapa? 29. Itu hadis yang betul-betul mutawatir. Tsumma dzakara ahaditsahum wahidan wahidan. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan hadis mereka, hadis sahabat ini satu per satu sebanyak 29 sahabat. Bukan satu sahabat, 29. Wa takallam 'alaihi fil maudi' al-madzkur, dan beliau membahas panjang lebar pada kitab tersebut namanya Shu'aibul Mursalah. Satu lagi. Wa qauluhu ya'jabu rabbuka minasyab laisat lahu sabwah. Ya'jab, kagum, rabbmu kagum. Minasyab, terhadap seorang pemuda, syabun, pemuda. Jamaknya syabab atau jamaknya syubban. Syubban. Syabab atau syubban. Kalau tidak salah ada tim-tim hadro yang katakan namanya apa? Syubbanul Muslimin. Ya. Pemuda kaum Muslimin. Oleh Syababul Ansor. Pemuda-pemuda Ansor. Laisat. Allah subhanahu wa ta'ala kagum terhadap pemuda yang laisat lahu sobuah, yang dia tidak memiliki sobuah. Sobuah itu jiwa kemudaan gitu loh. Pemuda itu kan jiwanya apa? Pengennya ya jiwa muda, layaknya jiwa muda. Jauh dari ketaatan, pengen hura-hura, pengen santai-santai. Itu jiwa muda. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala kagum terhadap pemuda yang tidak punya sifat seperti ini. Sifatnya cuma belajar. Wong orgenan dia ngaji. Wong tahun baru dia pengajian. Pemuda yang seperti ini itu yang dikagumi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sifatul hadiyah asyarah. Al-ujub. Sifat ujub. Sifat ujub bagi Allah Subhanahu wa ta'ala ini sifat yang layak. Sifat yang sempurna. Namun bagi makhluk ya terkadang sifat tersebut merupakan kekurangan. Tergantung sebabnya. Nanti dijelaskan ujub itu ada dua. Kagum. Al-ujubu min sifatillahi as-sabitah lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Allahu ta'ala bal ajibtu wa yaskharun ala kira'ati dhammita. Berdasarkan kira'ah mendhammata. Kira'ah kita bukan bal ajibtu ya. Tapi kira'ah kita bal ajibtah. Wa yaskharun. Bal, kalau kita baca bal ajibtu, bahkan tatkala aku kagum, wa yaskharun, mereka pun menganggap rendah, meremehkan. Tapi qiraah kita bukan ajibtu ya, ajibtah. Itu lihat di Al-Qur'an. Bal ajibta wa yaskharun. Qiraah ini tadi di situ disebutkan di ta'liq. Wa ikhtalafu fi qawlihi ta'ala bal ajibtu. Faqara'a Hamzah wal Kisai wa Khalaf. Hamzah, Kisai dan Khalaf membaca bidhommit ta, dengan mudhammat ta. Wa qara'a al-Baqun bi fathihha. Dan yang lain, Hafiz An-Nasim itu membaca dengan fathah. Jadi tiga ahli qira'ah yang membaca dengan dhammah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuka minasyab laisat lahu sabwah. Hadis ini rawahu Ahmad wa huwa fil musnad an Uqbah ibn Amir marfu'an wa fihi Ibnu Lahi'ah. Pada sanadnya ada Abdullah ibn Lahi'ah Hadis ini diperbincangkan bahkan di kalangan para bahisin. Dulu di Yaman pun beda pendapat dari murid-murid Syekh Muqbil. Di sini intinya kita ikuti lumatul ittiqad ya. Syekh Fahad Al-Adani beliau menghasankan. Syekh Yasin beda lagi pandangannya. Ya, beda lagi pandangannya. Nanti akan kita lewati juga di Syarah Al-Wasithiyah. Sama-sama belajar di Syekh Muqbil. Sama-sama satu markiz. Ngajar bidang akidah. Berbeda dalam ilmu, ya. Itulah uniknya. Ilmu hadis. Itu panjang sekali itu takhrijnya, ringkasnya beliau mu'allik itu Fahad Al-Adani rahimahullah taala, beliau menguatkan hadis ini hasan. Namun ada isyarat di sini dari Syekh Ibnu Taimin, sebenarnya dari syarah ini kan Syekh Ibnu Taimin belum menyatakan wa fihi Ibnu Lahi'ah, pada sanadnya ada Ibnu Lahi'ah. Namanya Abdullah bin Lahi'ah. Abdullah bin Lahi'ah ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah dulu dia perawi yang thiqah kemudian menjadi dhaif sayyul hifdz setelah dia kebakaran kitab? Setelah kitabnya terbakar, apakah dia menjadi perawi yang dhaif? Sebagian para ulama mengatakan, di antaranya seperti Syekh Al-Albani rahimahullah taala, beliau mengatakan Ibnu Lahi'ah ini dulunya perawi yang thiqah. Namun beliau menjadi dhaif setelah kitabnya terbakar. Adapun Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, beliau mengatakan Abdullah Ibnu Lahi'ah ini tadi memang dari dulunya adalah perawi yang dhaif. Wastadda dhafu ba'da ihtiraqi kutubihi, dia tambah parah dhaifnya setelah kitabnya terbakar. Ya, Syekh Yasin juga mendoakan. Kalau yang dia ditalik wasit ya. Kita lanjutkan. Wa ajma' as-salaf 'ala thubutil 'ujubi. Enggak apa. Coba lihat Munawir. Kayaknya bukan bacanya al-'ujub tapi al-'ajab. Al-ajab kayaknya ya. Jadi ini beda. Al-ajab. Ya. Al-ajab afwan. Ya memang anu tadi salah. Beda ujub, beda ajab ya. Afwan. Ajab itu juga masdar. Jadi ini sifatul ajab, bukan sifatul ujub ya. Afwan. Salah, jangan nantum bacaan. Tapi al-ajab. Ya, al-ajab. Beda dengan ujub, beda lagi dia. Jadi ada al-ajab, ada al-ujub. Ujub itu yang ujub ya, sombong, bangga, sok kepedean, itu namanya ujub. Kalau al-ajab itu kagum. Ya. Di masih harokat di tempat antum. Jadi bacanya al-ajab. Wa ajma' as-salaf 'ala thubutil 'ajabi lillahi. Salaf sepakat di dalam menetapkan sifat al-ajab lillah. Fajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamtsilin wa huwa ajabun haqiqiyun yaliqu billah. itu adalah sifat ajab, kagum yang layak hakiki bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa fassarahu ahlu ta'til bil mujaza. Ahlu ta'til menafsirkannya dengan al mujaza. Mujaza itu membalasan, memberikan balasan. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah. Kita bantah mereka dengan apa yang telah lalu pada kaidah yang keempat. Wal ajabu naw'an. Ajab, ya, kagum itu ada dua. Ingat ya bacanya ajab bukan ujub, kagum. Kagum itu ada dua. Kalau ujub sombong, kalau ajab kekaguman. Kagum itu ada dua. Yang pertama, ayyakuna sadiron an khafa'il asbab 'alal muta'ajjib. Yang pertama, ajab kekaguman yang sadiron muncul dikarenakan tersamarkannya sebab bagi orang yang kagum tadi. Jadi sebab dia kagum tadi karena tersamarkan sebab yang ada pada sesuatu yang dia kagum ini tadi. Fayan dahisyu lahu, sehingga dia pun tercengang. Yang dahis itu tercengang. Sehingga dia pun tercengang pada sesuatu yang dia kagum ini tadi. Wayas ta'zimu, dia tidak menganggap besar. Waya ta'ajjabu bi'min, dan dia pun kagum darinya. Apa gambarnya? Contoh misalkan, di alam nyata ini ada sesuatu yang antum tidak tahu. Tiba-tiba misalkan hewan ya, tiba-tiba atau mainan lah gitu. Karena tuh saya lihat sesuatu yang kagum sekali, antum heran, luar biasa dia. Kok bisa antum lihat? Kok bisa dia tuh anu apa? Itu sepeda, misalkan ada sepeda, sepeda itu bisa jalan sendiri. Terkagum kan tuh lihatnya? Kok bisa ya sepeda tanpa ada yang mengendarai bisa jalan sendiri? Ya kan maksudnya? Kalau lagi malam-malam, kalau sepeda jalan sendiri kan, aku terkagum kan? Itu tadi lah, contoh, gambaran. Ini kan gak tahu sebabnya. Padahal memungkinkan sepeda tadi ya ada remote-nya, namanya canggih kan. Atau memang ditunggangi sama jin itu tadi kan. Ini kan kita gak tahu, tersamarkan sebabnya tadi. Wa dan nau mustahilun Allah. Jenis yang seperti ini mustahil. Lianna Allah la yakhfa 'alaihi syai'un, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak tersamarkan baginya sedikit pun. Enggak ada yang samar. Difahami? Allah kagum kepada seorang pemuda yang tidak punya syahwat untuk bergelimang dengan dosa ini tadi. Bukan dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak tahu sebabnya. Namun alasan yang kedua, di luar kebiasaan normal orang-orang. Itu sebabnya. Difahami? Jadi jangan di Allah tahu enggak kok dia. Kalau kita kan jingoknya seorang pemuda. Masya Allah luar biasa seumur-umuran dia di masjid deh. Kita kan kagum. Ya Allah sebenarnya enggak tahu kan kondisi kenapa? Memang tempatnya belajar, dididiknya belajar. Seperti antum-antum ini tadi. Orang di luar ngelihatnya, Masya Allah, mudo-mudo di sini. Mudo-mudo gak gawenya malam tahun baru di Ampera. Antum belajar. Wong kan kagum. Kagum itu karena wong gak tahu kan. Kalau antum memang belajar di sini. Namun Allah Subhanahu wa taala tahu. Cuman kekaguman Allah Subhanahu wa taala itu yang kedua ini tadi. Asani yang kedua, ayyakuna sababuhu khurujasy syai'i annadhi nadhairihi. Sebabnya tadi adalah keluarnya sesuatu tadi dari yang semisalnya atau dari sesuatu yang normalnya dia, kebiasaannya. Nadhair itu semisal sejenis. Contohnya sejenisnya orang-orang pemuda. Normalnya apa? Kebiasaannya. Ya hura-hura kan? Nah ini tidak hura-hura gitu loh. Berarti kan keluar dari dari kawan sejenisnya. Au amma yanbari ayyakuna alaihi ma'a ilmil muta'ajjib. Atau keluar, amma yanbari itu atofnya kemana? Ke an-nadhairihi ya. Jadi kalau mau dibaca, ayyakuna sababuhu khuruj asy-syai'i amma yanbari. Yaitu sebabnya tadi adalah keluarnya sesuatu tadi dari perkara yang sepantasnya dia tuh ada padanya. Amma yanbari ayyakuna alaihi. Dari perkara yang selayaknya ayyakuna alaihi. Dia berada di atasnya. Selayaknya antum berada di mana? Ya dia remaja-remaja lah, layaknya remaja. Cewekan, hura-hura, malam mingguan. Itu kan normalnya remaja seperti itu kan? Ma ilmil muta'ajjibi. Bersamaan atau dibarengi dengan ilmu orang yang kagum tadi. Ana tahu. Antum itu yang menyebabkan antum enggak bergelimang dengan dunia maksiat dikarenakan antum belajar. Itu kan kita tahu kan? Antum ini tadi apa? Keluar dari sisi apa? Sisi kebiasaan orang normal seharusnya. Seharusnya anak-anak muda seperti antum itu bukan belajar. Normalnya gitu loh. Ya malam mingguan, malam tahun baruan. Dan antum belajar. Ini kan keluar dari batas normal. Difahami? Nyambung? Wahada huwa sabit lillah. Dan yang kedua inilah yang sabit kita tetapkan untuk Allah. Jadi kekaguman itu ada dua sebab. Sebabnya karena tidak tahu. Ya. Sebabnya tadi tidak tahu. Apa sebabnya? Sebabnya karena tidak tahu. Tahu-tahu aneh. Kagum lah kita. Tahu-tahu ada sepeda. Bisa jalan dewek kan? Orang hebat kan ada sepeda jalan dewek. Oh dari Sudirman itu dia. Dari Ampera sampai anu. Karena antum kagum kan? Ih sepeda bisa jalan dewek. Antum tidak tahu sebabnya tadi. Ternyata sepeda itu tidak disetting dengan remote control misalkan. Ya enggak? Antum kagum kan? Terheran. Nah, ada yang sebab herannya tadi di luar heran terhadap sesuatu dikarenakan di luar kebiasaan normal. Normalnya sepeda itu ya kan? Jalannya maju. Ini sepedanya jalannya loncat. Misalkan contoh tadi kan. Contoh normal. Ini sepedanya loncat, cak gondok misalkan. Nah, itu kan di luar batas normal. Antum kagum. Wallahu ta'ala alam. Ya, insya Allah antum paham lah ya. Gambar ini. Nah, selesai kematul itu kan. Ingat ya, untuk pertemuan berikutnya. Jadi, itu siapa? Jadi, kita akan digilir. Mudah-mudahan sih, kalau...